السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعدل على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أما بعد، حضرة المحترمين، para kiai, para masyayikh, para habaib, Rasulullah niku kuatah habib. Napa bedane habib karo kiai? Yen habib niku nasab, kiai niku nasib. Ingkang telu menika sami rawuh ingkang estu kawula takdimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dalam TNI Polri yang saya hormati, niki kok ono bendera NU niki sing ngawontenaken MWC. MWC ranting. Masuk ranting iso nekake wong sak ngene mbane. Bapak-bapak pengurus ranting, Nahdlatul Ulama, sahabat Banser Ansor, Ibnu IPBNU, Ubi, enten niki ibu-ibu muslimat, adik-adik fakayat. Napa bedane fakayat karo muslimat? Yen muslim yang fakayat niku ambune parfum, muslimat niku ambune balsam. Soho bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan halal bil halal yang dimeriahkan apa enggak semen kira titik jamilna nurul mustafa jamalan muniro ingkang minulyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, nembe wiwit ngaji tegane sampun teko. Kok kowe lah nggawa kaya kabutan banget. Ya Pak, ya eksen itu. Nah, kudu gedean kopiah kok ya abot. Malah gemeteran itu gitu. Masa digawe-gawe kan. So acting. Gitu kan apa kambing? Membeli tekan kali kopi, suguhannya tisu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan hadir wonten niki kula sangsi mosok lapangan kaya ngene. Kebon niki jek niki. Ingkang nembe jam 7 kula dugi omah. Siang wau pengajian wonten Balai Kota Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Amargi Pak Anies Baswedan itu diserang isu HTI khilafah bahkan Salafi Wahabi, maka saya diundang untuk menetralisir bahwa sebenarnya Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan itu insya Allah aswad jatulen kados kula panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia niku sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Pancasila itu sebagai ideologi sudah harga mati. NKRI sudah harga mati. Maka orang-orang baru yang pengen mengganti Pancasila dengan bentuk model apapun niku nyuwun sewu, haram hukumnya bertempat tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka beberapa hari terakhir kula dibuli gara-gara YouTube-an saya dengan Mas Jadi Corbuzier ketika saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang khilafah. Saya bilang saya tidak sepakat dengan sistem khilafah. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil dengan konsep khilafah. Coba Anda sebutkan di mana? Enggak ada. Iran yang keras itu bentuk negaranya bukan khilafah tapi republik. Arab Saudi kerajaan. Turki juga bukan khilafah. Bahkan di Turki itu mohon maaf, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan. Di Malaysia ketuanya Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan. Sementara di Indonesia itu tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, begini pun saya Hizbut Tahrir itu kasih pecicilan, biayaan bahkan masuk-masuk di masjid-masjid BUMN, mangan duit negara, tapi ngonek-ngonek negara. Di Boyolali niku wonten guru mengharamkan hormat merah putih. Alasannya nopo, ini tauhid, ini kafir, enggak boleh. Apa ora rumangsa ngontal duwite negara, kok ora gelem hormat karo negara. Makanya ketika saya ditanya sama Mas Jadi, Gus Miftah setuju, saya enggak setuju. Kenapa? Walaupun Indonesia ini bukan negara dengan syariat Islam, tetapi sudah sangat Islami. Jajal jenengan delok, pengajian di mana-mana diizinkan. Gak ada orang yang menolak pengajian. Saya diprotes. Itu buktinya banyak ustaz yang ditolak sama Ansor Banser nanti dulu. Kalau selama pengajiannya normal, Banser-Ansor malah melung rewangi Joko. Kenapa selama ini Ansor Banser nolak? Mergo cangkem ora beres. Kenapa banget? Contoh kasus terakhir, sahabat-sahabat Ansor Banser dibully di Tegal. Kebetulan saya pengajian dengan ribuan masyarakat Tegal. Saya ketemu Bu Kapolres, kebetulan Kapolresnya cewek. Ini medeni tuh, polisi wedok niku medeni pokoknya. Lah polisi lanang niku lah, jenengan dibujuk polisi lanang jeneng. Apa penjalure jawabannya mau siji siap dan 86 melaksanakan. Tapi lah sing wedok polisi lanang sipil modar wae dadi wong lanang bae. Apa-apa minta izin. Arep turu mlebu kamar minta izin dan yo. Begitu mlebu kamar minta izin kelonanya kesuwen. Kula takon kali Bu Kapolres kali Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Bu Kapolres dijawab dengan jujur. Apa benar Ansor Banser membubarkan pengajiannya Ustadz Hanan At-Taki? Ya apa benar? Ini kurang ajar. Baru mangsa ini dia ini kayak munyuk. Dipakani pisang minta bacerewe cangkemeo. Mas kok iya aku ngaji karo nyambi nguntal jambu iki lak ya ora tak. Sapa sing go baki kamu karo pamit lucune. Saya tanya sama Pak Wali Kota, sama Bu Kapolres, apakah ada pembubaran? Tidak ada, Gus. Bagaimana Ansor Banser mau membubarkan? Sementara di lokasi pengajian tidak ada Ansor, tidak ada Banser. Kalau ada surat keberatan dari anak-anak Ansor, sahabat Ansor, iya, itu pun sudah ditegur sama ketua umum Ansor, Gus Yakut. Tetapi kalau yang membubarkan Ansor Banser salah. Saya tanya sama Bu Kapolres. Faktanya apa Bu Kapolres? Pihak hotel menanyakan kepada pihak penyelenggara surat izin. Karena acara tersebut bahasanya bukan pengajian, tetapi seminar nasional bersama Ustadz Hanan At-Taki. Lah, karena pihak penyelenggara tidak bisa menunjukkan surat. Oh, itu kan enggak perlu surat, Gus. Kowe dhisik kowe belajar ora izin dhisik. Kalau acara seminar nasional itu mintanya surat pemberitahuan, nyuwun sewu surat izin itu sampai Mabes Polri karena nasional. Lah, nanti Polres dikasih surat pemberitahuan. Ketika pihak hotel nanya ini kepada penyelenggara, tidak ada. Makanya pihak hotel keberatan kalau acara itu dilaksanakan. Maka internal panitia memutuskan acara tersebut batal. Kemudian apa? Yang jadi kambing hitam sahabat Ansor, sahabat Banser. Kan bajingan. Masalahnya di mana kok gak ada orang di situ kok? Bahkan saya bilang sama Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, sesok Ustaz Hanan Ataki undangan yang tegal, pengajian yang mengajarkan Wali Kota, yang mengawal Ansor Banser, tidak ada masalah. Maka saya bilang, mereka mau pengajian silakan, di rumah kewaisa, pondok-pondok Ansor Banser, melu ngaji apa-apa. Tapi kalau sudah menyinggung bentuk negara, wajib mereka diturunkan dari panggungnya. Lawan saya ini nyuwun saya wani ngutek-ngutek Pancasila. Orang ngerti simbah-simbah biar ini gawe Pancasila tidak hanya dibarengi dengan tetesan keringat dan air mata, bahkan darah. Itulah pengajaran kita, pengajaran kalau saya sih penting biar ini darah. Kula nang nggo kloso lungo ning lapangan paling mulai little body. Apa ku little body sing digatel kelebon wedi. Tapi ini bikin negara Pancasila itu perjuangan, Bro. Dan ini perjalanan panjang. Kok kita ada sejarah kok ngawur. Kalau kemudian kita lihat sejarah Kiai-kiai NU sebelum kemerdekaan 1936 di Makassar sudah membuat bentuk negara Darussalam, Nation State. Kemudian apa? Pancasila ketika kemudian dibuat oleh panitia disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Dibawa oleh putranya beliau namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, dibawa ke Jombang. Matur, Abah, napa niki mencocok kagem Indonesia? Ditirakati, diriadoi, disonati, dipuasani, diwiriti, dipikiri, didoakan karo Mbah Hasyim Asy'ari. Dan bukan main-main, Bu. Mbah Hasyim itu dipanggil Hadratus Syekh itu karena hafal dengan kutubu sitah. Jadi orang sekarang kok gampang banget ketemu orang manggil Syekh. Nanti dulu, orang dulu itu dipanggil Syekh itu ada klasifikasi dan kualitas keilmuan. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan dipanggil Syekh karena apa? Ahli ilmu alat, ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali yang membawa ke pesantren itu adalah Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Coba kayak seperti bahasa-bahasa Koma Zaidun di Jurumiyah itu yang membawa pertama kali adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut Al-Bangkalan? Karena orang Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli tafsir. Kitab Pegon Arab menjadi Jawa itu pertama kali adalah Mbah Soleh Darat ngakali Belanda. Ini Quran apa Jawa? Belanda memedasi. Tulisannya Arab tapi nyuwun sewu sak janjane Jawa. Maka dipanggil Syekh. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf Amin, orang Banten Al-Bantani. Kenapa dipanggil Syekh? Ahli kitab kuning, ahli tasawuf. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ahli Quran. Orang sekarang gak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Tapi ahli apa? Apakah ahli kimchi? Hanya kalau di Jawa Timur itu ada kiai kok istrinya satu, itu belum dipanggil kiai. Gus, bojone mung siji. Kalau bojone loro, Syekh. Contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya tiga atau empat. Kalau istrinya delapan, Eyang. Contohnya Eyang Subur. Ngopo Eyang Subur untune entek? Oh, kakean mentil. Ini orang-orang luar biasa, maka dipanggil Syekh. Al Bangkalan, Al Bantani, Asamarongi, Al Minangkabawi, bahkan di Termas itu ada Syekh Mahfud Atur Musi, gurunya Mbah Hasin di Mekah. Bila waktu itu nengkene ana wong kondang no ya jenenge muter yo melu kaangkat. Umpamane sing gawe kang iki sapa jenenge? Sinten? Hasan, Hasan Al Muteri. Ramasuk Pak Ikon. Tapi yang kalau saya masih mending Gus Miftah Al Kalasani. Yang gak enak itu Habib Syekh. Kalau Habib Syekh itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Awang Solo tak? Asolole. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur amin. Kenapa Mbah Hasin dipanggil Hadratus Syekh? Di Indonesia itu cuma ada dua. Hadratus Syekh Hasin As'ari sama Hadratus Syekh Fatimah binti Maimun. Cuma dua orang ini tak. Kenapa mereka dipanggil Hadratus Syekh? Mbah Hasin itu hafal ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal kabeh. Dan beliau merelakan Pancasila. Lalu saya ingin ngajine tafsirnya terjemah Quran kok. Noe koneko apal hadis mung telu. Jenggote yo mung telu. Kelasnya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Cara wong Sukoharjo Al Kacong, aliran Katok, Congkla. Lah ibu-ibu niki cetok yo KMT, kelompok badok terus. Aku pengajian iki gile yo. Gue ngarap dewe tuh gak Islam jor awakmu tau ngejap tau ngaji kitab taklim salah satu undang-undang tentang kitab taklim itu gue babakan takdimul ilmi wa ahlihi itu lah hendaknya seorang murid tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya itu udah ngomong malah tuh gak Islam jor soalnya yura popo orang rumah sana tuh gak mau meletak-meletak. Bahasa itu apa? Dan dia merelakan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa hari ini orang-orang yang tidak punya kemampuan ilmunya pas-pasan, modelnya mengeyelan, isone mumbit-ambit-akan, mengafir-kafirkan, mensesat-sesatkan, sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Maka saya bilang ya babu, kamu boleh punya mobil baru, boleh punya rumah baru, boleh punya baju baru, boleh punya HP baru, boleh punya istri baru, gak apa-apa. Tapi jangan pernah sekali-kali punya guru baru. Jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran yang baru. Ajaran yang pasti benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah insya Allah. Lalu aku yakin. Kulah aku yakin, soalnya kiai-kiai NU itu ilmunya bersanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya meyakini itu, saya ditanya sama beberapa orang, beberapa wartawan, Gus Miftah itu ilmu dunia malamnya dari mana? Saya jawab, salah satu guru saya Gus Miftah, Kiai Hamim Jazuli, makamnya di Kediri. Niku waliullah, makamnya di Tambak. Semua orang mengakui kewalian Gus Miftah. Gus Miftah itu punya guru siapa? Mbah Dalhar. Makanya di mana? Gunung Pring. Mbah Dalhar itu punya guru siapa? Nabi Idris. Kalau Gus Miftah tahu, iya. Dulu Gus Miftah itu tabarukan di tempatnya Mbah Dalhar. Mondok di sana. Apa yang beliau lakukan? Salah satu tabarukan beliau adalah ngeresiki sandalin Mbah Dalhar. Begitu Mbah Dalhar masuk kamar, sandalnya dibersihkan. Mbah Dalhar masuk masjid, sandalnya dibalik. Sing dimaksud diwali iki wong madhep ngulon dadi madhep ngetan romo tumplak dene. Wong peko. Tambah kan malah numplak sandale kiai. Satu malam di kamarnya Mbah Dalhar itu ada sandal dua pasang. Dobel. Gus Miftah mikir. Iki sang guru iki kok sandale dobel iki sandale sapa? Diresiki kabeh. Dinteni sampai jam 2 malam tamunya tidak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, Gus Miftah tertidur. Dikejar, cuma kelihatan punggungnya tok. Keesokan harinya Gusmi tanya kepada Mbak Dalhar, nyuwun sewu Kiai. Wau dalu kok anten tamu sandale padha kali panjenengan iku sinten? Napa jawabane Mbak Dalhar? Tamu ku mambengi Nabi Khidir alaihi salam. Jajar Kiai NU niku sampai Nabi, Pak. Sampai Nabi Khidir. Dadi lek didelok sangka ngisor, Miftah sangka Gusmi, Gusmi sangka Mbak Dalhar, Mbak Dalhar sangka Nabi Khidir. Kon dhuwur Nabi Khidir, Mbak Dalhar, Gusmi, Miftah. Oh, gagah. Ngeyel berantol cangkemmu. Sekarang indikasinya begini saja Bapak Ibu. Niki mboten masalah umu-umuan, mboten masalah sombong-sombongan, kula sombong wis ora ana manfaate, kula umu ya kabeh wong wis ngerti. Nyuwun lek kula niku ora didongake karo kiai-kiai sepuh, kiai-kiai ampuh. Apa kula niku kuat? Ngajinya di lonte ora ngerti kuat. Ini nyatane kula kuat. Kula teng Belanda takoni wartawan sak janjane Gusti ta pengajian kali lonte niku pengin apa mboten? Tak jawab yo pengin. Lah terus pripun yo ngempak. Pada ke Hasan ngajengan. Yo ngono ta jawab. Ora mungkin. Kuati kali kiai-kiai sepuh, ya kuat kok. Tadi di balai kota saya bilang sama Pak Gubernur mohon izin, tadi pagi saya menemui pengusaha dunia malam di Jakarta. Kenapa Gus? Mereka mau saya ajak pengajian dan alhamdulillah tawaran saya diterima. Ada satu kafe besar itu punya mbak-mbak LC. LC itu lah coroning pantura jenisnya PK, pemandu karaoke. PL, pemilih lagu lah. Niku pekerjaannya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Supaya mbak-mbak niku pekerjaannya mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka karaoke, katorok dibuka, oke. Saya bilang sama ownernya, mau gak saya ajak pengajian? Kapan Gus? Saya ada waktu 8 Agustus. Karena mereka minta tanggal 10. Sementara saya tanggal 9 harus berangkat ke Aljazair. Kula khutbah Idul Adha teng Aljazair Afrika mriku. Ya wong Afrika itu rupane kaya yang ini. Saya bilang tanggal 8 saya malam pengajian di Tanjung Priok, sore saya kosong. Mau enggak anak-anak dikumpulkan? Akhirnya tawa ke dengan mbak-mbak LC ini, Pak. Dan ternyata juragan ini ku kaget. Begitu anak-anaknya ditawari, ini ada tawaran dari Gus Miftah, pengajian sama kita di sini bagaimana? Hampir 80% pekerja dunia malah mengatakan, iya, kamu setuju. Coba. Lawang kafe sih dianggap elek wajib film ngaji. Kelakuannya wong muter diajak ngaji. Ayo makan ngaji. Wes tahu. Kelakuan lho. Nganti awakmu diajak ngaji jawabane wis tau hati-hati. Sesuk awakmu susah ndonga karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk seneng iki malaikat ndonga. Wis. Rongos. Diajak ngaji jawabane wis tau. Makanya wonten, jangan pernah cari guru baru, model-model kamu. Ini kan Indonesia itu penjajahan ideologinya luar biasa loh. Biar niku zamane NU Muhammadiyah paling mung kisru babagan kunut, babagan tahlil, mung ngoten-ngoten kok tak. Babagan mirip, babagan puji-pujian. Coba sakniki aliran-aliran yang baru. Sawah Salafi Wahabi. Bahkan di Jakarta sekarang ada Salafci. Salafi Cingkra. Salafci. Ini ngeri. Indonesia begitu banyak dijajah ideologi-ideologi gak jelas. Banyak orang-orang baru bermunculan dengan kapasitas ilmu yang tidak mumpuni ngerti-ngerti dipanggil ustaz. Maka muncullah Ustazah Neno Warisman. Maka muncullah Ustaz Gus Nur. Maka muncullah orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya nopo ajaran itu ngawur soalnya ora tau ngaji mang. Paling pol ngajinya pesantren kilat. Ya, pesantren kilat itu dua santri jenenge petir. Petir ini geluduk, sifatnya geluduknya berbagi kuping. Kalau mau ngeratau ngaji, kok moro-moro mulang ngaji, ya sifatnya kayak geluduk mau ubah-ubuk. Gawainya mau nyalah-nyalah gitu. Akhirnya ngaji ini ngawur. Dungo perang Badar di Pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami, karena bila calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Ayo, saya kita takon, calonmu kalah, pertanyaanku, kue nyembah sopo su, ayo. Aku takon, kue nyembah sopo. Lah, aku ra urusan siapapun yang jadi, aku nyembah Gusti Allah, arepe ngopo. Tapi gara-gara dungane Nenowarisman Warisman kula mangkat ngaji teng Korea Selatan ketemu pramugari ayu ulun dungo. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Karena enggak mungkin wajah secantik ini mau dengan Hasan ya Allah. Enggak apa buri kae. Tikus, ya maklum silatmu mambu, darah mirai, lanang beti karo tikus. Kalau silatmu mambu, neng laku lo tengomah, niku kelasnya mengkoyo tikus. Maksudnya napa mlebu metu lengi mung siji. Sekarang balik kira ngerti utakmu mula menraja dan ini kaya tikus kula karena gue leng menes. Jadi nyuwun langsung ngawur dan yang menjadi bidikan itu nyuwun saya pak pasti akhirnya adalah Nahdlatul Ulama. Saya sering ditanya begini. Jadi ngaji kebangsaan mawon. Jadi soalnya penting banget. Lamu halal bilal gampang. Kulo ketemu jenengan seneng, jenengan ketemu kulo seneng wis halal bil halal serampung atau niku mawon. Kulo ketemu jenengan insya Allah seneng. Apa nih delok happy ibu subhanallah. Wis tuwa jilbabe ping. Masya Allah. Tuwa jilbabe ping. Cici. Itu wajib babet ping. Lah bocah cilik incil goting lah pak. Wahai adik berjilbab api. Enak. Lah wong tuwa simbok berjilbab halalan. Jadi sempake yo ping. Kemari wacamu konsep wahadal baladil aminah awa edwin ini tuh jelas konsep NKRI ideologi ini Pancasila itu harga mati. Sementara sekarang banyak orang-orang baru yang kemari Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, harus diganti dengan khilafah. Coba buktekno negara ngendi zaman Khalifah Utsman, Khalifah Ali lho dipateni. Saiki apa kira-kira apa lo ana sing luwih apik Khalifah timbang Utsman timbang Ali? Utsman niku wong dermawan, wong pinter. Ali niku wong super cerdas. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul Ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah pintunya ilmu, aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Mergo cerdasnya Sayyidina Ali. Dipateni kok zaman zaman lo. Apa menetang ini? Kulau kondo, lo ono sing jadi khalifah. Uwe api tinimbang Usman, tinimbang Ali. Aku gelem bayat jadi khilafah. Mustahil nih kulau noteng Indonesia. Wong saya itu rung khilafah, semangkan di Jakarta niati jihad kok. Kenapa jihad? Bila apa? Sapres. Saya itu rung khilafah, semangkan di Jakarta, bila capres. Tanggal bulan itu ini tanggal 24 Juni, semangkan di Jakarta. Tak takon. Kowe ngapa makan Jakarta? Dikongkon kali Ustaz kula. Ngapa jihad? Bela sapa? Prabowo. Kok jihad kok bela Prabowo? Kuwi rong khilafah to kuwi. Baru capres lho. Apa meneh khilafah? Saya bilang kalau jihad membela Allah mati masuk surga. ujian pembela Prabowo mati masuk Gerindra. Ya remuk lagi. Ini baru konteks capres demokrasi loh, wis diwangi paten-patenan. Coba demo tanggal 21 22 Mei, Anda tahu yang mati berapa? 7 orang. Yang dituduh siapa? Polisi. Padahal jelas Kapolri memerintahkan anggota tidak boleh menggunakan peluru tajam, hanya gas air mata. Lah mbak-mbak ning kene mas-mas banser sing cacahe iki ora usah tembak gas air mata ben wis nangis. Awur pengen nes kok. Apa mana Hasan nangis ireng nes ini yonzen. Kalau kemudian konsep khilafah Pak, yang diusung itu ada nyonzen wong saya ini kok mau makan kan mau makan partai yang kita mambu Islam wopo-wopo poting saya padahal nyonzen munculnya seorang khalifah dalam konsep khilafah itu kan berdasarkan kemufakatan. Mereka lupa Eropa itu satu bangsa disokong oleh banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, ono negara Inggris, Italia, Belgia, Belanda, Spanyol dan seterusnya. Beda dengan Indonesia, banyak bangsa disokong oleh satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Banten, ngapa? Mula bahasanya beda-beda. Lainnya Jawa Timur jenisnya Begenge. Ada? Awak itu jenisnya PKS, PSK kok PKS. WTS, Cerojo, Londe, Cerojo Tegal, Telembong. Ini bangsa disokong dengan satu negara. Jadi kuali aneh Eropa. Maka kemudian komplek yang Eropa ini sukunya orang nol tuh, cuma beberapa. Coba Indonesia ribuan suku bangsa. Orang usah luar Jawa sak Jawa gue lo bahasannya beda-beda. Madura wes yang gue bahasa ada mulan di tek Yogyakarta Solo bahasannya halus kaya kula. Karena kalau misal mau contoh, terus aku misal mesti fasih, soalnya ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Mulon dite Tegal, Banyumasan, Cilacap, Purwokerto ngapa? Mulon meneh Sunda, mulon meneh. Ini tak pulau, mulon meneh Banten. Sakti terute. Kalau kemudian ini belum lagi berbicara agama. Padahal nyuwun sewu jangan konsep khilafah. Jelas Islam itu dinomor satukan, sementara orang non Islam itu negara nyuwun sewu warga kelas dua. Dan ini bertentangan dengan Pancasila. Ketika kita berbicara Pancasila, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam undang-undang, walaupun agamanya tidak Islam. Kalau kemudian ini diberlakukan, apa Anda tidak membayangkan Bali ucul dewe gawe negara dewe? Kenapa? Saya tidak setuju dengan khilafah. Kenapa? Karena negara kami adalah orang-orang Hindu Buddha. Papua, saya tidak mau khilafah menutup berumput padahal kami menggunakan kopi. Kalau aku ngasih yang budi-budi pakai adat daerah lokal. Karena Islam Nusantara menghargai kearifan lokal. Kula ngaji ning Lampung nganggo kopiah Lampung. Madura nganggo iket Madura. Betawi ngono. Lah nek lak Papua ora wani aku nganggo koteka. Wong iso aku nganggo koteka. Yo lak aku sing dalah Jawa, tungul ngene lah. Jadi kita menghargai budaya kotekanya orang Papua, men budayanya seperti itu kok. Jadi apa mboten? Menurut awak dhewe itu budaya mereka kok apa menang masa kue rono bengok-bengok karo wong papa tutupan manuk murir hati. Jadi gimana ibu komplek persoalannya. Maka ketika melihat kondisi kemajemukan seperti ini, para pendiri bangsa tidak menggunakan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dan digunakan, karena ini bisa menjadi konflik. Saya ki apa tau sengra Islam Indonesia ki ngaji sanggon-gon oleh kulo jalu ngaji ning Gresik niku nyuwun sewu ning makam gedhe. Ya saya ngaji boten namung wong demit jin iblis kabeh kulo ngaji wong ning kuburan kok. Begitu lampune mati oka oka. Oleh jajah. Kalau kemudian dilarang, tidak ada larangan. Mereka mengatakan, ini negara kita menghinakan ulama. Banyak ulama yang dikriminalisasi. Kondisi. Contohnya apa saya tanya? Itu demo di depan istana negara ditembaki. Ya goblok, tangkono undang-undang. Demo ada peraturannya, tidak boleh lebih dari jam 6. Setelah jam 6, boleh dibubarkan. Demo sampai jam 11 bengi, mengganggu ketertiban. Ditembaki polisi yang meragas air mata. Dan gue bubar, dan gue mulai. Gue ganggu kok. Begitu ditangkap katanya kriminalisasi ulama. Gue goblok meneh. Orang yang beda, gue kriminalisasi ulama. Kalau ulama sih kriminal. Kalau ulama sengaja toh Habib berbuat kriminal. Ngantem ibu cak, ya Habib bar kaya. Ditangkap sama polisi. Itu bukan kriminalisasi. Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Maka layak kemudian dipenjara. Tidak hanya bebar, semuanya termasuk saya. Kalau berbuat kriminal, ditangkap. Karena melanggar undang-undang. Yang namanya kriminalisasi ulama itu pun wazawu pengajian, ngundang kiai, mulai rapi amplopi. Dan itu kriminalisasi. Di panitia ruang no, itu yang mau. Kuiso dilapor ke kantor polisi melanggar undang-undang KUHP pasal 378 penipuan. Kalau 378 itu ramong undang kira di sanggami kok ini ibu-ibu lah bojowo kan penipuan kalau ini pengguan busuit dibuka di sini kayak iya ini aku kriminalisasi ulama ini nonton ini jadi disana ini kok gue tapi sini di situ itu menang pasal ini 335 perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ini wadah alasan apa lagi coba yang mau digunakan bahwa negara ini tidak islami, sangat islami. Maka hebatnya Nahdlatul Ulama kemudian adalah bagaimana ajaran agama ini mampu mengakomodir kebudayaan-kebudayaan setempat. Maka kemudian muncul istilah Islam Nusantara. Ini malah dibentur-bentur. Untung wis njaluk ngapura. Mama Dedek mengatakan apa? Gak ada Islam Nusantara. Adanya Islam rahmatan lil alamin. Justru Islam Nusantara itu pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Di Mesir, Islam dengan kebudayaan Mesir. Di Arab Saudi, Islam dengan kebudayaan Arab Saudi. Maka bahasa yang sering kita dengar apa? Jadilah orang Kristen, tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Iku nyuwun sewu budaya niki beda-beda. Budayane wong Arab jangan diambil. Contoh, apa rumangsane sing nggo jubah iki mesti wong Islam? Ora. Abu Jahal, Abu Lahab ya jubahan. Apa yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir? Kalau orang Islam tabassam, senyum wajahnya sementara mereka merengut. Maka perbedaan orang Islam dengan non-Islam waktu itu bukan pada pakaian, tetapi pada akhlak dan budi pekertinya. Abu Jahal Abu Lahab itu yang nganggu jubah. Maka ketika orang Arab diperintah oleh Allah, tutup auratmu dalam Al-Quran, diperintah untuk menutup aurat. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Mereka menggunakan jubah. Begitu nenguter Sukoharjo, pertanyaan saya, apakah harus pakai jubah? Jawabannya enggak. Kok mana kue kelopo? Mana degan? Menunjuk mana kue kelopo? Boleh degan kok nganggu jubah? Ya mulai nambah loro. Apa mana sih munggah Hasan? lulu ireng tiang. Terus. Kok gawe ane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake kok rene teng pundi? Ning iso sadel. Nganggo jubah reman demande. Pas ditarik beda. Ojar jajat kowe. Kok gawe ane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Yo little body memang mesti ditegatel kelebuan tuati. Maka begitu masuk Indonesia kita punya budaya sendiri. Budayane apa le? Wong Sukoharjo tutupen aurat munggih Gusti. Aurate wong lanang niku secara fikih pundi? Baina surrati war rubati, antara dengkul lan mudel. Maka kalau kemudian kita pengajian nganggo sarung tok waton udele karo dengkule ketutup bisa. Ora percaya Pak Lurah kon jajar. Sesuk Jumatan sarungan tok, ora sah nganggo baju mangkane masjid. Sedene Gus Lukas sah, tapi kowe kaya wong teko. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika, maka pakai baju. Begitu melebur ini, bagaimana cara menutupnya? Tidak harus pakai jubah, boleh pakai sarung, kaya mas-mas ini. Boleh pakai baju batik, boleh pakai jaket, boleh pakai baju koko. Baju koko itu baju Islam, ini baju Cina. Milo jenenge koko. Lah baju Islam barangkali baju Habib. Kan ono lah baju soro barangkali baju mas-mas. Kopiah oleh. Niki budaya blangkon oleh. Coba kopiah sing mau unggul iki jenenge songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional. Milo wong Kristen angsal boten nganggo songkok. Boleh. Milo tergolong itu budaya, kula duwe budaya dhewe napa blangkon. Kulombian ngaji belangkonan bergempa bumi ini kok dilok ya? Kiai kok belangkonan? Lah urusannya apa? Aku tuku belangkon ya duit-duit gede. Saya tak wadah ya ndas-ndas gede. Ini belangkon kulo aneh Mekah malah kondangnya raumum kok. Kok itu kulo mlebu imigrasi takoni karo petugas imigrasi. Mahada iki apa? Mumet ndas. Belangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya kulo jawab, mahada blangkon. Oh malah takon ini mana? Mahua blangkon. Blangkon itu apa? Kulo jawab, ina urroksi wadai ndas. Akhirnya blangkon kulo dijaluk diombang ngambung. Yo kecut aku goblok. Aku ora tau ngambung kok. Boleh pakai celana. Boleh pakai jin, setan, jemit, iblis. Kademen nganggo jaket, dia nganggo jas. Ya apa? Ini kan budaya. Sing penting aurat yang ditutup. Aku mau nganggo jubah, terus mau nganggo kato, nganggo karung goni. Ya apa? Semontong kabe mana mau kena tumpah. Nganggo baju hem kaya mas-mas ini. Ya apa? Nganggo sing kaya bolong bugi ya rapopo. Sing tak nggon iki jenenge napa, Bu? Tu rok matamu. Kaya ngene kok rok. Mosok kiai rokan ya. Kalau kamu mengatakan aku pakai rok, berarti kamu menyaksikan isinya kan? Itu yo lanang kok. Ngawur kaya ngene kok rok. Napa, Bu? Kulo cangkemmu. Bermasih di gulung ini jenis katok sarung. Sangka ngarep kita kaya sarung. Sangka mburi kita kaya katok. Tak buka rapopo matanya jadi lo. Oh rapopo. Ayo hujan. Ini piye tuh. Wong ya perlu ditutup ora pantes. Hasan ini kaya ngene. Manuke ireng ireng apa. Coba kita buktikan. Ayo wong wedok iki. Wong wedok nate belajar fikih napa mboten? Tak takon. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Kabeh kecuali muka dan dua telapak. Nyuwun sewu. Kanggo cadar budayane wong Arab kuwi oleh Tapi aku sering pesan karo kanca-kancaku jamaahku sing bersadar, aja rumangsa luwih suci daripada yang tidak bersadar. Karena hukum sadar sendiri itu diperdebatkan. Ono sing ngomong sunnah, ono sing ngomong kuwi budaya ne wong Arab. Karena secara pikir rai itu bukan sadar. Kuwi nggo sadar oleh, tapi aja rumangsa luwih suci tinimbang sing ora nganggo sadar. Kenapa orang Arab banyak yang bersadar? Karena geografisnya nuansa ulah panas-panas banget, lah adem adem bingit. Maka wajahnya rusak. Padahal di sana belum ada teknologi kecantikan seperti di Sukoharjo. Ya aja Sukoharjo wedake oke. Ibu-ibu pangkat pengajian ketok wedak FIFA nomor 4. Jadi nggo sadar oleh orang nggo sadar yo ora apa-apa. Ono pemahamane. Saya kira tahu jilbaban begitu nganggo jilbab gue komunitas hijabers community gue apa meneh begitu nganggo jilbab ini kudung ora hijab hijabnya hati ini aling-aling podo karo nyuwun sama iki lanang wedok dipisah tengah diwenehi satir lah satir gue jenenge hijab orang nganggo jilbab begitu jilbab nganggo hijabers community sing mau aling-aling ini apa nih podo karo kelompian ngaji ning Ponorogo arep ngising ning toilet, ra kebagian toilet kula ngising ning kali, subarake kok tak wenehi aling-aling. Lah aling-aling sing nutupi kula ngising iki jenenge hijab. Wah, kok cara memahami ne. Coba kita buktikan. Supaya kanca-kanca iki yo ngerti. Apakah Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatalil alamin? Delok. Soalnya teng YouTube kula niku kula ningali sing komentare wong-wong niku nyuwun sewu, ini merusak Islam. Waduh. Mbok ya komentar iki kudune mikir dhisik. Yang akhirnya pengirangan kaya Tengku Zulkarnain to mengkritik kafir dibanding non muslim. Yang ada itu surat al-kafirun, bukan surat non muslimun. Apakah orang-orang NU itu tidak paham kafir itu dari bahasa kafaroyin kafiru kufron? Iya lucu meneh. Coro ngaji ini bisa tidak iya mawan diguyu. Coba belajar al-amsilatu tasrifiyah sini bener. Orang-orang kafaroyin kafiru kufron wazani apa? Lawazane fa'ala yaqulu fa'lan kudune kafara yaqulu kufran fa huwa kafirun. Lawazane fa'ala yufa'ilu kafiran kudune kafara yukafiru takfiran. Fa kafara yukafiru kufran. Weh lucu ora gelem ngaji kok. Ngaji mung tabayatu buyu tuban. Akhire goblok mukana yaqulu konangan. Akhire utekmu madayamu dumodot pisan. Yang terjadi kafaro ya kuru kampret kampret. Soalnya lihat ben awak mungkin sing ora ngerti Islam Nusantara minimal ojo ngenyek Islam Nusantara. Coba kita lihat Islam Nusantara contoh nih. Nih perintah dalam Al-Qur'an wal afina anin nas. Gitu. Alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra' wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Perintahnya Al-Qur'an apa? Saling memaafkan. Begitu masuk Indonesia digawe karo wong NU, bagaimana cara mewadahi orang saling memaafkan, maka dibuatlah acara sawalan dan halal bilalal. Ini nyuwun sewu sawalan halal bilhalal itu Islam Nusantara. Wadahe sing gawe wong NU tapi isine Al-Qur'an. Ayo, wong Jawa, bagaimana cara maafkan sungkeman? Mila ana istilah wong wedok sungkeman karo wong lanang, sing cilik sungkeman karo sing tuwa. Pertanyaanku karo wong Sukoharjo, jenengan setahun sungkem karo bojone ping pira, Bu? Pisan. Bojo tok. Iku sungkeman apa salaman? Beda sungkeman karo salaman niku. Sungkeman iki nganggo cara salamanmu sak geleme. Bojomu lungguh, awakmu teko, "Pak, kosong-kosong ya, Pak." Nyoh. Iku jenenge salaman. Beda sungkeman niku sing lanang dilungguhke kaya kula ngaten iki, sing wedok lan dodok titik-titik-titik-titik-titik. Matur sing sae. Papa. Kawula ngaturaken sugeng riyati papa. Mbok menawi kala gagal patah sakiki mas saking ucapan salangka saking tindak tanduk kawula banyu sak cawok lemas sak taruk godhong sak suwek kayu sak coklat. Kula nyuwun agung sing sami terus sang sapang sami papa wambung tangane wolak-walik. Niku jenenge sungkeman. Ngomong itu jenenge ikrar. Ikrar itu cara Al-Qur'an napa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Kabeh ono daline lho. Pinter wong MU dengan Islam Nusantaranya digawe istilah ikrar sawangan. Salaman niku ono dalile mamin muslimin ya taqiyani fa yatasawfahani illa ghufira lahum ma qabla ay tafarraqa. Cara wong Jawa digawe istilah sungkeman, saling memaafkan cara wong Jawa dengan sawalan halal bil halal. Lho, niku lho Islam Nusantara. Sing itu sungkem sing lanang yang jawab. Kau dengar tahu ngelamang ramu tu. Sing itu lah sungkem dengan bapa kau ulang terangkan sungkem riati bawa menawi kalau gada kenapa saja masa yang sama salah sih tidak terkau lah. Nah ini tak cawul lemas atau bodoh satu lagi kayu satu lagi. Kau lah yang adunya sampai berapa yang kami bapa sing lanang jawabannya apa? Ya pada pada ramu tu. Wong lanang itu sembut. Ini jawab sing kepenak. Jawab begitu saya mencok ngomong ngono jawab bapak kalau lo ngaturakan susu riati bapak menangis kalau gada kelepatan saja masa saya ucapkan salah saya tidak kata kau lo banyu saat kamu lemah kata rogodong suai kayu saat itu lah kulo yang nanti sambut berapa ngasih di bapak saya ngomong jawab oh bune kan di ucapan ja'alan Allah wa iyaku minal a'idina wal faizin di kuli amin wa alkum di khair takobbal Allah minna wa minkum takobbal yang karim wong tua oke salah kue sing nom oke lupute bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaan nih iya. Oh no. Malah ya, pada-pada. Sing jomblo ya santai wae. Boleh ketemu mbak-mbak bodo takoni piye le kapan we rabi jawab lah kapan si mbak mati. Oh no. Santai wae, bilang jasad jumlu jawaban. Aku jumlu bukan karena aku tidak laku, tapi aku belum bisa melupakan kamu. Bila-bila ini boleh jumlu santai wae. Akan datang satu saat di mana aku akan ketemu orang yang tepat, yang dia datang untuk menetap tidak karena nafsu sesaat. Maka sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Orang Muhammad ini berakhir. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Dasar cangcu cangkem turah. Rumbe garger. Balang sabu apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bentuk Islam Nusantara. Perintah saling memaafkan, bentuknya salam-salaman digawe wadah jenenge sawalan. Orang sekarang mulai protes meneh, sawalan ora zaman Kanjeng Nabi yang halal bilar ora zaman Kanjeng Nabi iki bid'ah. Lah apa-apa zaman Kanjeng Nabi rono marani bid'ah, lara padha karo Kanjeng Nabi jenenge bid'ah. Berarti ono banser umure 30 tahun rong rabi kuwi yo bid'ah. Soale Kanjeng Nabi umure 20 tahun wis rabi, kok kowe 30 tahun rong rabi berarti bid'ah tur mesake. Jenenge Jones jomblo. Nabi jalan ini bid'ah. Jadi apa-apa mau contohnya kan si Nabi. Wong antum alamu bi umurid dunyakum. Bukan berarti kemudian tidak sama itu jalan ini bid'ah. Lagu itu jepodoh kado kan si Nabi. Ya nyuhon saya merongos kue kan si Nabi ngerabi Siti Khotijah mas kami ini apa lo? 20 ekor unta. Ayo, gue pengen podo kado kan si Nabi. Kapan rabimu? Sakuntoni kurganya biro 50 juta jajah. Sekitar 20 juta satu unta. Kalau 20 unta, berarti Kanjeng Nabi mas kawine karo Rabi karo Siti Khadijah pinten? 400 juta. Kuwi Rabi sangko ngendi? Wong ge hadrone amplope ra jelas. aku biar kaya kaji Nabi yang rapi bujuku 20 ekor kau. Caranya kudu podo kalau kaji Nabi yang ngaplo kaya jomblo terus kaya ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji merangsang mantan. Kang gawe semangat kuki kemenangan rino wengine tansah kelingan rino tansa kelingan tuh poro jumblu pria wanita ojo mung main Pokemon blogon mbaya FB nan we anan konco menowo mantan mumbale nang siro menowo mantan mumbale nang siro angke usaha cukup ngono dong lale ake blokir ebene kelingan wae akhire akun palsu digawe akhire akun palsu digawe duh para dulur jong lale ake sing jomblo kae aja dibuli aja diece mangko frustasi baikon diombe mangko frustasi baikon diombe mantane nikah ngobat lamo akhire nekat marani nang resepsine agawe kisro wati tamune dicekel panser penjut sirai rungokno jomblo jomblo malah nangis ning kamar karo nyanyi uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa kandayan iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan kere ure bok durantes menlil santai. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Santai. Ingat, jomblo itu adalah kawin yang tertunda. Cinta ditolak, sarkem masih buka. masuk matamu. Mari, contohnya Islam Nusantara, amin paham, tidak itu tidak. Ya, insya Allah nggak disanggih masuk pun. Amin sanggup. Perintah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Cara wong NU mengejawantahkan ayat niki napa? Muncullah istilah solawatan, muncul istilah maulidan, perjanjian, tibaan. Niku sing dimaksud Islam Nusantara. Saiki malah ana sing kandha solawat oleh, solawatan oleh, Yasin oleh, Yasinan oleh, Tahlil oleh, Tahlilan oleh. Ini goblok men. Apa bedanya solawat karo solawatan? Solawat ini kudurung diwaca. Lawis diwaca jenenge solawatan. Tahlil ini kudurung diwaca. Lawis diwaca jenenge tahlilan. Kan ngono mung gara-gara aneh ra oleh. Katok oleh. Katokan sempak oleh. Sempakan oleh. Kotang, ya gondal jandul, mestua jilbab eping gondal jandul. Untuk tangan, itu di pangan, kalau di pangan sedengi panganan, enggak tak dibadak lah. Janji bro, lalu diwocok jadinya berjanjian. Lalu diwocok, ya sejari kan lalu kasih diwocok. Alhamdulillah, Allahumma karim, biar fisadim min salati wa tasalim. Allahumma salli wa sallim, wa barik alaih wa ala alih. Ini jadinya berjanjian. Lalu lalu muter gus, motornya rapasai-pasai banget, yorah popo. Kudune macane kaya Gusti Allah. Antirillahumma qawrul karim. Sing maca wong muter. Ngatrillahumma qawrul karim. Bi arfin sadiyyin min salati wa taslim. Awak coba. Kudune macane abadati ul imla bismi Aliyah Allah mustadirun baynal barakati ala ma ana wa aula ya Allah sing maca muter ngabetati ngimlang bismi dzatil aliyah Allah kan jowo omongan yang berjanji yang maca surat-surat Quran pun kadang-kadang ganggu lapal Jawa mula traweh yang Purwokerto imamnya kurang ngajar berpatika sing diwaca waduha ternyata saya ditipu sing diwaca mengurung ayat tok bismillahirrahmanirrahim waduha wallain ida saja Allahu Akbar cocok. Ini macamnya alam ya jual kaidahum ini tau li semua so Hasan alam ya jual kaidahum kita jelil perintah yang macam selawat bentuknya selawatan yuk selawatan bareng-bareng yuk ayo jelur aku nama korban janji mundur alon-alon suara mundur alon-alon.